hapus dengan rambut tanahku yang tidur di peluk ibunya. Hari demi hari ku lewati, saya sudah hukumanku, ku hayun langkah kebebasan, ku hirup nafas kerinduan. Kini aku pulang, semoga dapat diterima, ingin ku buktikan maknanya bertobat. Rasanya ingin ku hempaskan. Betapa aku terluka, perjuanganku sia-sia. Apakah orang sepertiku harus terkucil selamanya? Sesungguhnya aku telah mati dalam hidup.